taruhannya. Akan aku singkirkan semua orang yang telah merintangi aku. Jangan coba-coba untuk mengganggu dirinya. Berangkumku hadapi walaupun nyawa taruhannya. Walaupun